Selamat malam Medan. Kita goyang lagi yuk. Bareng New Palapa. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. bawa derita. Mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan, ataukah untuk selamanya diriku ini pengangguran? Mengapa hidupku